Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisa fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah Al-Atfu, pembahasan tentang Atof. Al-Atfu Nau'ani, Atfu Bayan wa Atfu Nasab. Atof ada dua macam, atof bayan dan atof nasakh. Fa'atful bayan wa tabi al-mushbihu lin-na'ti fi tawbihi madbu'ihi in kana ma'rifatan nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umar wa takhsisihi in kana nakiratan nahu hadha khatamun hadidun firraf'i. Atafayan ialah salah satu tawabi' yang menyerupai fungsi na'at, yakni memperjelas matbu'nya jika matbu'nya berbentuk ma'rifat. Contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umar, dan mengkhususkan matbu'nya jika matbu'nya berbentuk nakirah. Contoh hadza khatamun hadidun, hadidun dibaca rafa'. Wa yufariqun na'ta fi qawlihi jamidan ghayra mu'awwalin fi musta'. Atau bayan berbeda dengan na'at, karena atau bayan itu harus berbentuk isim jamid, bukan isim mustaq, ya, dan tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq. Wanaktu mustaqun au muawwalun bi mustaq, sedangkan na'at berbentuk isim mustaq atau yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Yuwafiku matbu'ahu fi arba'atin min asrah. Atof bayan sesuai dengan matbu'nya dalam empat hal dari 10 perkara. Fi wahid min awjuhil i'rab ats-tsalatsa, sama dalam hal bentuk-bentuk i'rab yang tiga. Wa fi wahid min at-tadhkir wa ta'nits, sama dalam hal mudzakkar mu'annasnya. Wa fi wahid min at-ta'rif wa tankir, sama dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. Wa fi wahid minal ifradi wa tasniyati wal jam'i, sama dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya. Wa yasihhu fi atfil bayan ayyu araba badala kullin min kullin fil ghalib. Lafaz yang menjadi atof bayan boleh juga diikrobi menjadi badal kul mingkul secara umum. Naam. wa amatun nasr. Adapun ataf nasr fa wa tabi alladhi tawassatu bainahu wa baina madbu'i harfun min hadhil huruf al asra. Adapun ataf nasr adalah salah satu tawabi yang antara ataf dan madbu'nya diperantarai oleh salah satu dari huruf ataf yang berjumlah 10. Wa al waw wal fa wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wala walakin. Fasabatul ula taqdi tasyrika fil i'rab wal ma'na. 7 huruf ataf yang pertama sama i'rab dan maknanya, itu menunjukkan kesamaan makna dan i'rabnya antara ataf dan matbu'nya. Wa thalath al-baqiyah taqdi tasrif fil i'rab faqat. Adapun 3 huruf ataf yang tersisa na'am menunjukkan kesamaan i'rab saja antara ataf dan matbu'nya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Jika engkau mengatafkan kepada matbu' yang marfu', maka engkau atafkan, engkau rafa'kan atafnya. Au ala mansubin nasabta. Atau kalau engkau mengatafkan kepada matbu' yang nasab, maka engkau nasabkan atafnya. Au ala mahfubin khafatta. Atau kalau engkau mengikutkan ataf dengan ma'tuf atau ma'tuf yang khafat, maka engkau khafat atafnya. Au ala mansumin jazamta. Atau kalau ataf kepada matbu' yang jazam, engkau jazamkan atafnya. Nahu wa sadaqallahu wa rasuluh wa mayuti illaha wa rasulahu aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wal waw li mutlaqil jam'i. Wawu berfungsi untuk menggabungkan antara ataf dan matbu'nya secara mutlak. Nahu ja'a Zaid wa Amr wa qablahu aw ma'ahu aw ba'dah. Wal fa' li tartib wa ta'qib. Fa menunjukkan urutan dan ada senggang waktu. Nahu summa amatahu fa akbarah wa summa li tartib wa tarahi. Adapun summa menunjukkan urutan dan langsung kalau fa menunjukkan urutan dan langsung takib ya. Kemudian kalau summa menunjukkan arti urutan dan ada senggang waktu. Summa idza syaa ansar wal atfu bi hatta qalil. Penggunaan hatta sebagai huruf ataf sedikit. Wa syaratu fih dengan syarat ayakun al-ma'tuf biha isman zahiran. Matbu'nya berbentuk isim zahir. Wa ayakuna ba'dan minil ma'tuf alaih. Dan ataf merupakan sebagian dari matbu'nya. Wa ghayah lahu dan sebagai batas akhir bagi matbu'nya. Nahu akaltus sama kata hatta ra'asaha bin nasbi dengan dibaca nasab ra'asaha itu. Wa juzul jar ala anna hatta jarah boleh pula dijarkan wa ra'asiha hatta ra'asiha. Tapi saat itu berarti hatta dianggap huruf jar kama taqaddama fil mahfudzat sebagaimana yang telah lewat dalam pembahasan isim-isim yang dibaca khafat. Wa yajuzu raf'u ala anna hatta ibtidaiyah boleh pula dibaca rafa hatta ra'suha hatta dianggap ibtidaiyah. Wa ra'suha mubtada wal khabar mahdhuf. Ra'suha mubtada khabarnya dibuang ay hatta ra'suha ma'qulun. Wa am li talabit ta'yin Adapun am fungsinya meminta ketegasan yang kanat pada hamzah dahil ala hadil mustawiyain. Kalau setelah hamzah yang masuk pada salah satu dari dua perkara yang sama. Wa au li tahyir au li baha ba'da talab au menunjukkan arti boleh pilih atau menunjukkan kebolehan setelah talab nahwu tasawwaj hindan au ukhtaha wa nahwu jalis al ulama au zuhada wa li syaq au ibham au tafsil ba'da al khabar atau memiliki makna ragu-ragu atau menyamarkan atau merinci jika setelah jumlah khabariyah nahu qalu labithna yawman au ba'da yawm wa inna au iyyakum la'ala huda wa qalu kunu hudan au nasara wa imma bi kasril hamzah mithlu au ba'da talab wa khabar. Adapun imma yang hamzahnya dikasrah itu hukumnya sama dengan au. Kalau setelah talab fungsinya apa? Kalau setelah jumlah khabariyah fungsinya apa? Nahwu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Wa baqiyatul amthilah wabihah. Contoh-contoh yang lain jelas. Wa qila innal adfa innama huwa bil wawi. Ada yang berpendapat atafnya itu adalah wawu. Wa anna imma harfu tafsil kal ula. Adapun imma adalah huruf tafsil seperti al ula. Fa inna harfu tafsil wa bal lil ibrab ghaliban. Bal mengandung makna ibrab nahu qama zaid bal amr walakin istidrak nahu maratu bi rajulin salih lakin talih. Ada pula lakin ya lakinna di istidrak lakin di istidrak contoh maratu bi rajulin salih lakin talih wala di nafsil hukmi amma ba'daha. Ada pula meniadakan hukum apa saja yang terletak sesudahnya nahu qama zaid la amran taib. Pembahasan tentang ataf fihi masail, ada beberapa permasalahan yang kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-adfu lughatan ar-ruju' ila syai' ba'da insiraf anhu. Ataf itu adalah kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Itu kembali setelah berpaling darinya. Ini secara bahasa. المساله الثانيه الادف في الاصطلاح نوعان ادف البيان وادف النسب. الطف secara istilah nahwu ada dua macam, ada yang disebut dengan ataf bayan, ada yang disebut dengan ataf nasab. Al-mas'alatu ats-tsalitsa atful bayan wat tabi' al-jamid al-mushbihu lin-na'ti fi tawbihi matbu'ih in kana ma'rifatan wa takhsisihi in kana nakiratan. Fal awwal nahwu aqsama billahi Abu Hafs Umar wat tsani nahwu hadha khatamul hadid. Ataf bayan itu salah satu tawabi' yang berbentuk jamid yang menyerupai fungsi na'at, yakni menjelaskan matbu'nya jika ma'rifat dan mengkhususkan matbu'nya jika nakirah. Contoh yang pertama aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Contoh yang kedua ada khatamun hadidun. Naam. Diperhatikan definisi ataf bayan. Dia tawabi, berarti i'rabnya ikut matbu'nya. Dia jamid, jamid, isim jamid, bukan isim mustaq. Dan jamidnya tidak ditakwil dengan isim mustaq. ciri-cirinya. Ya. Adapun fungsinya memang sama dengan naat. Kalau matbu'nya ma'rifat, maka fungsinya ialah taubih, memperjelas matbu'nya. Kalau matbu'nya nakira, maka fungsi atau bayan ialah takhsis, mengkhususkan matbu'nya. Contoh, aqsama billahi Abu Hafs Umar, telah bersumpah dengan nama Allah Abu Hafs Umar. Umar atau bayan itu Umar jamid ya, i'rabnya mengikuti matbu'nya itu Abu Hafs itu rafa. Karena Abu Hafsin itu ma'rifat, maka fungsi atau bayan di sini ialah at-taubih, memperjelas matbu'nya. Yang kedua, hadza khatamun hadidun. Hadidun atau bayan. Hadid besi. Ya. Ini jamid, bukan isim mustaq, tidak ditakwil juga dengan isim mustaq, tapi murni jamid. Ini atau bayan mengikuti rob khatamun. Nah, karena khatamun itu nakira, maka fungsinya atau bayan di sini ialah takhsis, itu mengkhususkannya. Ini adalah cincin hadidun, yakni dari besi. Al-mas'alatu al-rabi'ah, athful bayan yuafiku matbu'ahu fi as'ati umur. Atau bayan mengikuti sesuai dengan matbu'nya dalam 10 perkara. Nah, ini sama dengan na'at hakiki ya. Ar'u rafa sama rafa, an-nasbu nasab sama nasab, al-jar jar sama jar, at-tadkir mudakar sama mudakar, at-ta'nits mu'anas sama mu'anas, at-ta'rif ma'rifat sama ma'rifat, at-tangkir nakira sama nakira, al-ifrad mufrad sama mufrad, at-tasniyah musanna sama musanna, al-jam'u jama' sama jama'. Jadi atau bayan sama dengan matbu'nya secara mutlak ya, dalam 10 perkara tadi, sama seperti na'at hakiki, sama dengan matbu'nya dalam 10 perkara. Al-mas'alatu al-khamisah, atful bayan yushbihun na'ta fil idahi wa takhsis. Kesamaan atau bayan dengan na'at ialah dari sisi fungsi, yakni al-idah wa takhsis. Idah kalau matbu'nya ma'rifat, takhsis kalau matbu'nya nakir. Wa yufarikuhu fi kaunihi jamidan ghayra mu'awwalin bi mushtaq wa na'tu mushtaq aw mu'awwal bi mushtaq. Atau bayan beda dengan na'at karena atau bayan itu harus berbentuk isim jamid yang tidak ditakwil dengan isim mustaq. Sedangkan na'at harus berbentuk mustaq atau yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Nah, isim jamid sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam beberapa dars adalah isim yang bisa dilihat atau bisa dipegang oleh panca indera ya. Nah, seperti kubun, gelas ya, manusia ya, kacamata, natorah, tembok, jidar, kursi, kalamun, pena, kitabun, kitab, dan lain-lain yang bisa dilihat dan bisa dipegang oleh panca indera, namanya isim jamid. Nah, yang menjadi atau bayan ya yang jamid-jamid seperti itu dan tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq. Kalau na'at kan ada yang bukan isim mustaq tapi bisa ditakwil dengan isim mustaq, bedanya seperti itu. Al-mas'alatu as-sadisa yasihu fi adfil bayan ayyu'raba badala kulli min kull fil ghalib illa fil mas'alatain tamtani'u fihima al-badaliyah. Yang menjadi atau bayan boleh menjadi badal kul mingkul secara keumuman. Berarti kalau di i'rabi boleh atau bayan boleh badal kul mingkul atau badal mutawfik. Kecuali pada dua permasalahan tidak boleh jadi badal, wajib jadi atau bayan. Al-mas'alatul ula idam tana'a ikhlalu thani mahalal awal. Jika lafad yang kedua yakni tawabi ya, tidak bisa menempati tempat lafad yang pertama yakni matbu. Lafaz yang kedua itu namanya tawabiknya, lafaz yang pertamanya namanya matbuknya ya. Nah, kalau lafaz yang kedua tidak bisa menempati tempat lafaz yang pertama, jadi tawabiknya tidak bisa mengganti posisi matbuknya, maka tawabiknya tadi harus menjadi atau bayan, tidak boleh menjadi badal. Contoh, ya Zaidu al-Harithu. Wa Zaid yakni al-Harith. Fal Harith atfu bayan wujuban. Al-Harith di sini wajib menjadi atau bayan. Itlau kila ya al-harith lam yajuz, karena seandainya kita katakan ya al-harith itu mengganti posisi Zaid, enggak boleh. Di anna ya wa alla istami'ani fi mithli hadha, karena ya nidak sama al enggak boleh berkumpul. Harus dibuang ya kan. Ya Zaidu al-harithu, wahai Zaid yani al-harith. Al-harith tawabi Zaid matbu'nya ya. Di sini al-Kharis tidak bisa mengganti posisi Zaid dalam susunan ini karena habis ya nidak al-nya enggak boleh dipakai. Nah ini al-Kharis pakai al ya, sehingga posisi al-Kharis tetap sebagai atau bayan, enggak bisa sebagai badal. Alasannya karena posisi al-harith di sini tidak bisa mengganti posisi Zaid yang terletak setelah nida, karena setelah nida tidak pakai al, sementara al-harith pakai al ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua, in kana dzikru wajiban, jika tawabiknya wajib disebut, sangat dibutuhkan oleh matbu'nya. Kalau enggak disebutkan rusak susunannya, maka tawabiknya tidak boleh jadi badal tapi harus jadi atau bayan. Nahu hindun qama Zaidun akhuha, si hindun Zaid yakni saudaranya hindun berdiri. Fa akhuha atfu bayanin wujuban, lafaz akhuha itu wajib menjadi atau bayan. Di anna dzikra akhuha wajib, karena penyebutan lafaz akhuha dalam susunan ini wajib. Fala yuqal, karena tidak boleh dikatakan hindun qama Zaid. Nah, hindun, si hindun qama Zaid, Zaid berdiri. Nah, ini enggak boleh. Berarti hindun butuh sesuatu yang menjelaskan posisinya dan saat itu wajib disebutkan. Berarti akhuha. Jadi kesimpulannya, apa saja yang menjadi atau bayan boleh menjadi badal ulmingkul, kecuali di dua tempat. Yang pertama, jika tawabiknya tidak bisa mengganti posisi matbuknya, maka wajib jadi atau bayan, tidak boleh jadi badal. Yang kedua, jika tawabiknya wajib disebut ya untuk melengkapi makna matbu. Kalau enggak disebut rusak susunannya. Wa yara qaumun minal ulama jawaza i'rabi badalan mutlaqan. Wa hadha sahih. Sebagian ulama ahli nahwu berpendapat boleh atau bayan dalam hal itu di'irabi sebagai badal secara mutlak, dan ini adalah pendapat yang benar, tak pakai pengecualian ya. Walaupun ada kasus dua masalah tadi, tetap boleh jadi badal. Jadi dalam hal ini para ulama arinah utama kedua ya, atau bayan bisa jadi badal kecuali di dua tempat. Sebagian berpendapat atau bayan boleh jadi badal dalam semua tempat, enggak ada pengecualian. Wa hadha huwa sahih. Ini yang benar. Enggak pakai pengecualian. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, mimma wadi'at fil bayan mayari, di antara tempat-tempat yang menjadi atau bayan sebagai berikut. Al-awwal al-ismu ba'dal kunyah, alam isim yang terletak setelah alam kunyah maka menjadi atau bayan. Nahwu ja'a Abu Sufyan Zaidun, telah datang si Abu Sufyan, yakni Zaid. Zaidun kan alam isim ya, terletak setelah Abu Sufyan, alam kunyah, maka Zaidun menjadi atau bayan. Asani al-ismu ba'dal laqab, yang kedua alam isim yang terletak setelah alam laqab, ini juga menjadi atau bayan. Nahwu ja'a al-ustadu Harun, telah datang Pak Ustaz Harun. Harun alam isim, terletak setelah al-ustad alam laqab, maka alam isim tersebut Harun menjadi atau bayan. Al-thalis al-ismu dhahir ba'dal isyarah, isim dhahir yang terletak setelah isim isyarah, ini juga jadi atau bayan. Nahwu a'jabani hadal khatibu, membuat aku kagum khatib ini, penceramah ini. Al-khatibu isim dhahir ya kan, terletak setelah isim isyarah hadha, maka menjadi atau bayan. Kalau ada yang mengatakan al-khatib apakah enggak badal, ya enggak masalah juga badal ya, karena atau bayan bisa juga jadi badal ya. Badal qulbikul badal mutabik. Arabi at-tafsir badal mufassar, itu tafsir setelah lafaz yang ditafsirkan. Ada lafaz, kemudian ada tafsirnya, maka tafsirnya itu adalah atau bayan. Nahwu ra'aitu al-asjada adh-dhahab, aku melihat al-asjad adh-dhahab, yakni emas. Al-asjad itu mufassar, lafaz yang ditafsirkan. Adh-dhahab tafsirnya, penjelasannya, makna al-asjad dialah adh-dhahab, emas. Maka adzhab atau bayan, karena dia adalah tafsir dari lafaz yang ditafsirkan sebelumnya, al-asjad. Al-khamis al-mausuf ba'da sifat, mausuf yang terletak setelah sifatnya. Nahwu hadha al-masihu Isa, al-masih mausuf sifat, Isa al-masih sifat. Isa mausuf yang disifati, menjadi atau bayan. Jadi kalau hukum asalnya kan mausuf, kemudian sifat, ya kan? Nah, na'at man'ut. Tapi kalau dibalik, sifatnya dulu baru mausufnya, maka mausufnya jadi apa ini? Atoh baya hada al-masih Isa. Al-Masih sifat bagi Nabi Isa, ya. Isa mausuf menjadi ataf bayan. Nah, ini beberapa tempat yang terkait dengan ataf bayan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk ataf nasab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala.